أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيك ويشفيك. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arasy yang Agung, semoga memberi kesejahteraan kepada engkau dan menyembuhkan engkau orang yang sakit.